Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dengan tema fikih walimah dari kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di jilid yang ke-45. Ya, terakhir kita bahas tentang hukum mendatangi undangan walimah. Ini ada 3 pendapat, kita baru baca pendapat yang pertama, yaitu pendapat mayoritas para ulama yang yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahasanya mendatangi undangan walimah hukumnya wajib. Dan selanjutnya wastadalla haula'il fuqaha'u, mereka-mereka para ulama fikih atau mayoritas para ulama yang mengatakan wajibnya mendatangi undangan walimah beralasan dengan hadis yang diriatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha, jika salah satu kalian diundang untuk mendatangi acara walimah maka hendaklah dia datang. Dalam redaksi yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ajibu hadi da'wata idza du'itum ilaiha. Penuhilah undangan jika kalian diundang. Dan diriatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarat ta'ami ta'amul walimati, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Yuda'alahal agniya'u wa yutrakul fukara'u, orang-orang kaya yang diundang, orang-orang miskin ditinggalkan dan tidak diundang. Yang jadi mahalus syahid, wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulahu, siapa yang tidak mendatangi undangan sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian alasan logika mendatangi undangan itu menyebabkan kedekatan hati, tidak datang itu menyebabkan dororon bahaya dan takotuan terputusnya hubungan. Kemudian pendapat yang kedua, ini adalah pendapat mayoritas Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dan pendapat Syafi'iyah dalam satu pendapat dan pendapat Hanabilah dalam satu pendapat, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, mengatakan bahasa yang mendatangi undangan walimah hukumnya dianjurkan tidak wajib, karena undangan walimah itu berkonsekuensi memakan makanan dan memiliki harta, yaitu makanan yang disuguhkan. Walayalzamu ahadun, dan tidaklah seorang itu berkewajiban untuk memiliki harta tanpa keinginannya. Dan harta zakat, meskipun dia wajib atas setiap person yang terkena kewajiban zakat, orang yang diberi harta zakat tidak memiliki kewajiban untuk memilikinya. Fakana ghairuha aula, maka jika demikian untuk orang yang diberi zakat, maka yang lainnya lebih utama. Ya, yang lainnya tentu lebih utama, yaitu diantaranya adalah orang yang mau diberi makanan, maka tentu dia tidak wajib untuk harus menerima dan memilikinya. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat Hanabilah dalam satu, adalah pandangan Hanabilah dalam satu pendapat dan Syafi'iyah dalam satu pendapat, yang mengatakan bahasa yang mendatangi walimatul urs hukumnya fardu kifayah. Maka jika orang-orang yang diundang sebagiannya telah datang, miman taqabi al-kifayatu, dengan kadar yang sudah mencukupi, sudah cukup ramai, ya, sakota wujubuha anil baqin, maka gugurlah kewajiban untuk datang dari yang lain. Wa illa, Ya, jika tidak ada yang datang atau datang terlalu sedikit dan belum mencukupi, maka semua mereka berdosa. Karena maksud dari walimah adalah zuhuruha, nampaknya walimah dan tersebarnya berita walimah, supaya terjadilah perbedaan antara nikah dengan zina. Fa'idha wujidal maksudu, maka jika maksud telah terwujud dengan sejumlah orang yang hadir, maka gugurlah kewajibannya dari yang lain, ya, dari orang-orang yang tidak hadir. Yeah. Intinya pendapat mayoritas para ulama, dan insya Allah itu pendapat yang lebih kuat, adalah pendapat yang mengatakan wajibnya mendatangi undang walimatul urs jika tidak ada udzur dan halangan. Kemudian ma tatahaqqaqu bi al-ijabatu. Bentuk riil sudah dinilai mendatangi undangan. Maka orang yang diundang ke acara walimah boleh jadi dalam keadaan puasa dan boleh jadi dalam keadaan tidak puasa. Untuk orang yang puasa, fatatahaqqaqu al-ijabatu, maka telah nyata dia mendatangi walimah fi haqqihi, untuk orang yang berpuasa dengan datang. Summa yungdzar, kemudian dirinci, jika puasanya puasa wajib, maka dia tidak boleh batal puasa, cukup mendoakan tuan rumah dengan keberkahan dan menyampaikan laporan saya puasa. Setelah itu dia boleh punya khiyar, punya opsi antara tetap duduk di situ atau pamitan pulang. Diatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian diundang maka hendaklah datang, jika dia puasa hendaklah dia berdoa, yaitu mendoakan yang mengundang. Dan jika tidak puasa hendaknya dia makan. Ya, falyusalli di sini artinya yada'u, berdoa. Dari Ubaidillah ibn Abi Yazid, beliau mengatakan Abu Abdillah ibn Umar mengundang, da'a Abi, ayahku mengundang Abdullah bin Umar. Lantas Abdullah bin Umar datang dan duduk. Lantas diletakkanlah makanan. Lantas Abdullah bin Umar menjulurkan tangannya dan mengatakan pada yang hadir, mari diambil, mari dinikmati, bismillah. Namun Abdullah sendiri menarik tangannya dan mengatakan, saya sedang puasa. Kemudian yang kedua, namun jika puasanya puasa sunnah, maka para ulama fikih berpandangan boleh baginya untuk lanjut puasa. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah menegaskan bahasanya dianjurkan baginya untuk makan dan batal puasa. Ila annahum qalu, namun para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan, insyaqqa 'ala da'i, jika pihak yang mengundang itu berkeberatan puasa sunnahnya orang yang diundang, maka batal puasa itu lebih baik daripada lanjut puasa, meskipun itu sudah sore hari, dalam rangka menutup kecewaan pihak pengundang. Walima warada, dan karena terdapat hadis yang mengatakan bahasanya Nabi SAW ada di satu acara undangan dan bersamanya sejumlah sahabat. Lantas salah satu orang yang bersama Nabi mengatakan, saya puasa. Rasulullah SAW lantas menegur orang ini dengan mengatakan, da'akum akhukum, saudaramu mengundangmu dan dia telah bersusah payah masak untukmu. Tiba-tiba dan dia telah bersusah payah untuk masak untukmu. Kemudian Nabi berkata kepada orang tersebut, aftir wasum makanahu yauman insyita, batalkan puasamu dan ganti, dan puasalah sebagai pengganti hari ini dengan hari yang lainnya jika engkau mau. Namun jika tetap dalam kondisi puasa itu tidak memberatkan dan membuat kecewa tuan rumah, maka tidak ikut makan itu yang lebih baik. Berdasarkan hadis dari Utsman ibn Affan, anau ajaba Abdul Mughirah, ya Utsman bin Affan mendatangi undangannya Abdul Mughirah sedangkan dia dalam keadaan puasa. Faqal, Utsman mengatakan, saya sedang puasa, akan tapi aku ingin untuk mendatangi undangan. Fa'ada'u bil barakati, lantas aku mendoakan keberkahan. Ya, kemudian dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, idza urida ala ahadikum, jika ditawarkan pada salah satu kalian makanan atau minuman sedangkan dia berpuasa, silakan mengatakan inni sha'im, saya sedang puasa. Ar-Rahibani mengatakan, idza lam yakun fi tarkil madu'i al-akla, jika orang yang diundang itu tidak mau makan, itu tidak membuat kecewa hati pengundang, maka melanjutkan puasa sunnah itu lebih baik daripada membatalkannya. Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala menyampaikan, dan ini adalah pendapat Ar-Rahibani, ini pendapat yang paling proporsional. La Ibn Taimiyah mengatakan, la yang bagi tidak sepatutnya tuan rumah untuk mendesak-desak tamunya untuk makan, ay al-akla itu untuk makan, lil madawi, mendesak-desak yang diundang. Jika memang dia menolak untuk batal puasa, menolak untuk membatalkan puasa sunnah. Atau demikian juga mendesak-desak tamu undangan untuk makan jika dia dalam kondisi tidak puasa. Fa inna kilal amraini jaiz, karena masing-masing dari dua hal tersebut diperbolehkan. Ya, makan boleh, tidak makan boleh. Wa idza alzama bima la yalzamuhu, maka jika tuan rumah mengharuskan tamu undangannya untuk melakukan sesuatu yang tidak harus dalam syariat, kana minal mas'alatil manhi anha, maka ini tergolong mengemis yang terlarang dalam syariat. Ya, kemudian wa amal mad'u, adapun orang yang diundang dan dia dalam kondisi tidak puasa, nah, maka apa hukum makan di acara walimah? Maka ternyata ada perselisihan ulama. Ulama fikih berselisih pendapat tentang hukum menikmati makanan walimah bagi undangan. Ada tiga pendapat. Mayoritas para ulama, yaitu yang madhabnya Hanafi dan Maliki dalam zahir madhab, Syafi'i dalam mu'tamad, dan Hanabila, berpendapat bahasanya orang yang tidak dalam keadaan puasa dianjurkan untuk menikmati makanan walimah, namun itu tidak wajib. Menimbang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah satu kalian diundang untuk acara makan, maka hendaklah dia datangi undangan. Jika dia mau, dia bisa makan, dan jika dia mau, dia bisa tidak makan. Sedangkan Syafi'iyah dalam salah satu wajah adalah pendapat ashab dan bukan pendapat imam madhab, dan Maliki dalam satu kaul mengatakan wajib makan makanan walimah untuk orang yang tidak dalam kondisi puasa. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jika salah satu kalian diundang, hendaklah dia datang. Jika dia puasa, hendaklah dia mendoakan. Jika dia dalam keadaan tidak puasa, falyata'am, hendaklah dia makan. Alasan yang lainnya karena makan adalah maksud kehadiran. Dan pendapat ketiga Syafi'iyah dalam salah satu wajah yang lainnya mengatakan bahasanya menikmati makanan walimah itu bagian dari fardu kifayah. Jika sudah ada yang lain yang makan, maka gugur darinya kewajiban makan. Ya, kemudian selanjutnya syarat wajib mendatangi walimah. Mayoritas para ulama fikih yang berpendapat wajibnya mendatangi walimah, mereka menetapkan sejumlah persyaratan. Nah, persyaratan ini minha mayutabar fi makani da'wati. Ada yang berkenaan dengan tempat undangan, ya, tempat walimah. Ada yang ya'tabiru fi da'i. Di antaranya ada yang memperhatikan, menimbang pihak yang mengundang. Yang ketiga, menimbang pihak yang diundang. Yang keempat, menimbang walimahnya itu sendiri. Jadi ada empat aspek. Aspek yang pertama, kriteria yang harus diperhatikan berkenaan dengan tempat undangan atau tempat walimatul urs. Yang pertama, alla yakuna fi da'wati man yata'adza bihi. Tidak ada di tempat walimah tersebut orang yang membuat kita tidak nyaman. Yang membuat orang yang diundang tidak nyaman. Jika ada di sana, termasuk yang diundang adalah orang-orang yang kita tidak nyaman berjumpa dengannya, maka boleh tidak datang. Ya, di antara yang bikin tidak nyaman adalah adwun lahu. Ya, ternyata di antara orang yang diundang itu ada orang yang statusnya adalah musuh dari orang yang diundang. Musuh di sini artinya adalah orang yang menginginkan kejelekan kita dan gembira dengan kesusahan kita. Itu namanya musuh. Ya, definisi musuh, dia adalah orang yang gembira ketika kita susah dan dia susah ketika kita gembira. Nah, kalau berdasarkan syarat ini, maka seorang dalam mengikuti bahasa yang umum di masyarakat, ya, ketika mantan itu diundang untuk mendatangi acara walimatul urus mantannya, maka tidak wajib datang. Ya, kak, tidak wajib datang karena mantan ini tentu tidak nyaman. Ya, dia tolak lamaran saya, kemudian dia nikah dengan lelaki yang lain, kemudian saya diundang untuk datang. Ya, betapa sakitnya hatiku. Ya, jadi maka jika demikian keadaannya, maka tidak wajib datang karena di tempat undangan ini ada sesuatu, ada orang yang bikin dia tidak nyaman. Siapa dia? Pengundangnya malahan. Maka Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat ila anna yustaratu, disyaratkan untuk wajibnya mendatangi undangan walimah, alla yakuna fi maudi da'wati, tidak ada di tempat undangan orang yang bikin orang yang diundang itu tidak nyaman, atau orang yang la yaliku bihi mujalasatuhu, ya, tidak layak duduk bareng dengannya. Fa in kana fahuwa, maka jika ada demikian, maka dia memiliki udzur fitakhalub, tidak datang. Demikian secara global demikian. Jadi sebaiknya walimah itu ya tidak hanya undang orang kaya, namun juga orang miskin. Namun bukan berarti harus dibarengkan waktunya. Ya, undangan untuk orang kaya dengan orang miskin itu bisa tidak harus bareng. Bisa dibuat jadwal yang berbeda. Nah, pagi misalnya meruput, ya, yang diundang orang-orang yang tergolong miskin. Yang ini terus nanti agak siang orang-orang kaya. Karena jika dibarengkan, maka sebagian orang kaya merasa tidak nyaman dengan keberadaan orang-orang miskin tersebut. Karena orang miskin karena kondisi ekonominya bisa jadi pakaiannya tidak wangi namun malah bau dan sebagainya. Ya, dan itu karena faktor kemiskinan. Ya, maka jika kondisi orang miskin di yang diundang itu semacam itu, ya, yang ini bikin tidak nyaman orang-orang kaya, ya, maka bisa dipisahkan. Ya, atau bisa ada pisah tempat, mungkin bisa dibuat ruangan tertentu, ya, untuk umum atau ruangan tertentu untuk VIP gitu. Atau dibuat tadi, ini ada yang undangannya pagi, ada yang undangannya siang. Itu secara global demikian. Detailnya kalau Malikiyah mempersyaratkan ayakuna at-ta'adhi, ketidaknyamanan tersebut karena faktor dan alasan agama. Nah, itu Malikiyah. Sedangkan Syafi'iyah berselisih pendapat tentang tolak ukurnya adalah permusuhan ataukah permusuhan itu tidak teranggap. Demikian juga Anabila, mereka berselisih pendapat tentang apakah syarat ini dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan dengan rincian sebagai berikut. Ya, Malikiyah mengatakan disyaratkan tidaklah datang di undangan tersebut orang yang bikin tidak nyaman orang yang diundang, dan itu karena alasan agama. Semacam orang-orang tersebut min sya'nihim punya sifat suka menjelek-jelekkan kehormatan orang lain. Maka jika hadir orang yang disebutkan, yaitu yang suka riba, suka menggunjing, itu datang, padahal kita tidak suka melihat orang semacam itu, lam tajib al-ijabatu, maka mendatang undangan tidak wajib. Adapun seandainya datang adalah orang yang bikin tidak nyaman karena melihatnya atau ngobrol dengannya, dan itu karena kepentingan pribadi, ya, bukan karena faktor agama, lali doron, bukan karena bahaya yang akan terjadi darinya, maka yubahu lahu at-takhallufu lidhalik. Boleh, takhallu boleh, ya, tidaklah membolehkan untuk tidak datang. Syafi'iyah mengatakan, disyaratkan alla yakuna bil mahalli, di tempat walimatul urus itu ya, tidak ada alladhi yahduru fi al-madu'u, yang orang yang diundang itu datang datang orang yang diundang untuk mendatangi walimah itu datang di situ, tidak ada padanya man yata'adza bihi, orang yang membuat dia tidak nyaman atau tidaklah layak duduk bareng dengannya. Fa in kana, jika ada demikian, ya, ada termasuk undangan adalah orang yang dia merasa tidak nyaman duduk bareng dengannya atau dia merasa terganggu dengan melihatnya. Maka jika keadaannya demikian, maka dimaklumi jika tidak datang. Kenapa? Lima fihi minata'adzi fil awwali, karena merasa tidak nyaman untuk hal yang pertama, yaitu orang yang kehadirannya membuat tidak nyaman. Kemudian ghadadah fi tsani. Karena hal ini dianggap merendahkan untuk yang kedua, yaitu orang yang tidak layak duduk bareng dengannya. Wa mathalu, dan mereka mencontohkan li ghadadah direndahkan bimala yaliku, dikarenakan orang yang tidak layak bagi orang yang diundang untuk duduk bareng dengannya, semacam kal ardal, orang-orang yang rendahan, karena lima fi, karena padanya menadar, terdapat bahaya. Dan mereka para ulama Syafi'iyah mencontohkan untuk lita'adhi, tidaklah nyaman kehadiran bihuduriman bainahu wa bainal madu adawa, kehadiran orang yang antara orang yang diundang dengan orang tersebut terdapat permusuhan yang kentara. Sebagaimana dinukil oleh Ar-Ramli dari Az-Zarkasi. Waqal Ar-Ramli mengatakan, dan ini disetujui oleh Al-Khatib Asy-Syarbini, inilah athar lil adawa bainal mad'u wal da'i, tidak ada dampak Ya, tidak ada pengaruh untuk permusuhan antara al-mad'u, orang diundang, dan orang yang mengundang. Akan tapi Ar-Ramli mengutip dari Al-Mawardi dan Ar-Rawiyani, annahu law kana lil adwi lil mad'uwi, bahasanya jika orang yang diundang itu adalah musuh atau diundang oleh musuhnya, maka ini tidak mempengaruhi, tidak berefek menggugurkan kewajiban. Namun hal ini dimaknai sebagaimana nukilan dari Al-Adra'i, alama idza kana la yata'adza bihi, ya, jika tidak merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Sedangkan Hanabilah berselisih pendapat tentang kriteria ini. Di kitab At-Tarif dan Al-Bulghah disampaikan, jika orang yang diundang itu mengetahui kehadiran orang-orang yang hina, ya orang-orang hina di kelas masyarakat, itu ada orang-orang yang dinilai sebagai orang-orang yang hina karena perbuatannya, karena kelakuannya, dan orang yang duduk bareng dengannya itu akan menghinakannya, maka tidak wajib mendatangi undangan. Ibnu Taimiyah mengatakan tentang pendapat ini, aku tidak melihat pendapat ini dimiliki oleh ulama Hanabilah yang lain, ya, selain penulis kitab At-Tarif dan Al-Bulghah. Ya, qal Ibnu Taimiyah mengatakan, waqad atlaqa Ahmadul wujuba. Kalau Imam Ahmad mengatakan wajib datang undangan tanpa ngasih detail. Dan Imam Ahmad mempersyaratkan kalau yang dimakan halal dan tidak ada kemungkaran. Adapun syarat ini, maka kata Ibnu Taimiyah, fala aslalahu, itu tidak ada dasarnya. Alasannya, ini alasannya menarik ya, bantahannya bagus. Sebagaimana bareng dengan mereka-mereka orang yang hina ini di barisan sholat, tidak menggugurkan kewajiban sholat berjamaah. Maka dalam sholat jenazah itu tidak menghilangkan kewajiban datang, maka demikian juga dalam hal ini. Kemudian ketentuan yang kedua, di tempat walimatul urus itu tidak terdapat kemungkaran. Maka para ulama sepakat bahasanya orang diundang pada acara walimah dan dia mengetahui sebelum datang adanya khamar atau adanya musik, al-malahi itu alat musik, wa ma'asbah dalika dan semacam itu, atau maksiat-maksiat semacam itu di tempat itu, dan dia tidaklah mampu untuk menggari kemungkaran dan menghilangkannya, fa'inau yaskutu wujubul ijabati fi haqqihi, maka hilang kewajiban untuk mendatangi undangan bagi orang tersebut yang tahu ada kemungkaran dan dia tidak mampu untuk mengingkarinya. Ya, tidak wajib datang. Nah, terus summa ikhtalafu, dan mereka berselisih pendapat tentang boleh datang ataukah tidak. Adanya maksiat menyebabkan tidak wajib datang. Namun seandainya tetap datang, boleh ataukah tidak. Malikiyah dalam Adhar wa Jahaini yang paling kuat dari dua pendapat, dan ini dinilai sebagai pendapat yang benar dalam madhab Syafi'i, serta Hanabilah berpendapat haram untuk hadir. Dasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia tidak boleh duduk di jamuan makan diedarkan di sana khamar. Alasan yang lainnya, karena berarti dia sengaja untuk melihat kemungkaran atau mendengarnya tanpa ada kebutuhan. Kemudian Hanafiyah menegaskan bahasanya mantu ia ila walimatin, siapa yang diundangi untuk mendatangi walimah, alaiha lahwun, dan di walimah tersebut terdapat musik, jika dia mengetahui sebelum datang, maka la yujibu, dia tidak boleh datang. Di annahu lam yalzamhu haqqul ijabati, karena hak mendatangi undangan itu tidaklah mengikat dirinya. Sedangkan Syafi'iyah dalam salah satu pendapat yang ini merupakan pendapat Syafi'iyah dari negeri Irak, ya, di kala itu mengatakan yang lebih baik tidak datang. Namun wayajuzu ayahduro, tidak wajib datang, namun ya boleh datang. Syaratnya wala yastamti'u, tidak menikmati kemungkaran yang ada di tempat itu, wayungkiru biqalbihi, dan mengingkarinya dengan hati. Sebagaimana seandainya ada kemungkaran yang itu terjadi pada lingkungan tetangganya, maka tidak wajib baginya untuk pindah rumah. Meskipun kemungkaran tadi suaranya sampai ke rumah kita. Kemudian mereka para ulama istadalah berdalil untuk menunjukkan bolehnya bolehnya datang, biana bahasanya rupanya boleh jadi kehadirannya itu membuat mereka malu, akhirnya mereka menahan diri dan menghentikan kemaksiatannya. Waqad hukiya, sungguh telah dihikayatkan bahasanya Al-Hasan Basri dan Muhammad Ibn Ka'ab Al-Quradi, keduanya diundang untuk menghadiri satu walimah, lantas keduanya mendengar kemungkaran, maka Muhammad langsung pergi untuk berdiri untuk pergi, namun Al-Hasan Al-Basri menariknya dan mengatakan ijlis, ini menarik ya pendapat Hasan Al-Basri, ijlis wala yamna'uka ma'asyatuhum min ta'atik, duduk saja, kemaksiatan mereka tidaklah menghalangimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan perkataan Hasan Basri boleh mendatangi walimatul urs yang ada maksiatnya. Karena mendatangi undangan ini ketaatan. Nah, maksiatnya mereka itu jangan menghalangimu untuk melakukan ketaatan. Safiyah dan Nabila menegaskan bahasanya in alima, jika mengetahui adanya kemungkaran sebelum datang, maka jika kemungkaran itu hilang dengan kedatangannya, linahwi ilmin au jahin, karena dia adalah seorang yang berilmu yang dihormati atau punya pangkat dan kedudukan yang dihormati, maka faliyahduru wujuban, maka wajib untuk datang dalam rangka mendatangi undangan dan dalam rangka menghilangkan kemungkaran. Walayamna al wujubu wujuduman yuziluhu ghairuhu. Dan tidaklah menghalangi wajib, wajib datang adanya orang yang wujuduman, adanya orang yang bisa menghilangkannya selain dirinya. Karena kedatangannya itu bukan dalam rangka menghilangkan kemungkaran saja. Sedangkan Malikiyah menegaskan bahasanya adanya kemungkaran itu menghalangi untuk datang mutlakan tanpa rincian. Ya, demikian yang kita baca, kita telah kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.